Ya, selamat malam. Sekarang babak roasting ya. Gue mau roasting Bintang BT. Wah. Bintang BT ini senior gue deh. Dia idola gue di stand up. Gue ikut stand up aja gara-gara nonton dia gitu. Sekarang gue bisa satu kompetisi sama dia, bersaing sama gue. Itu dia sebuah kebanggaan gitu buat gue. Tadinya. Setelah dia tampil gak lucu gitu, biasa aja gue. Jadi gak bangga gitu. Gue kira susah lawan lu bang. Bintang BT, dia ikut Suci 8 tuh karena karirnya udah mulai turun. Udah mulai meredup. Itu gara-gara dia sendiri gitu. Dia kalau main film maunya nongolnya dikit, dialognya dikit, scene-nya dikit. Lama-lama turun sendiri. Ikut Suci 8 ya, teh pengen naikin karir. Malah ngubur diri sendiri. Ya gimana di Suci 8 deh stand up-nya biasa aja kan. Orang yang ketawa dikit, lucunya dikit. Yang suka juga dikit. Paling Om Indro doang ya. Lu keren banget. Lu keluar dari zona nyaman. Lu tenang. Penonton tenang. Lagi main film maunya dialognya dikit. Besok-besok acting jadi pohon bang. Gak ada dialognya. Paling goyang-goyang doang ketiup angin. Ame rubuh sambar petir. Berikutnya Oki Rengga. Oki Rengga nih bisa sampai 5 besar gini modalnya cuma nothing tulus. Jadi modal nothing tulus benar. Dia mikirnya lanjut syukur, gak lanjut ya udah. Gue mikirnya dapat prinsip gitu tuh gara-gara dia tuh kiper cadangan ketiga ya kan. Dia biasa gitu main syukur, gak main ya udah. Makanya gue pikir prinsip itu tapi bagus juga kan, pengen gue tiru tuh, pengen gue pakai, tapi gue lempar ke dia. Ki, lo lanjut ya udah, nggak lanjut ya syukur. Ya abis gue nggak deket-deket amat sama dia ya kan, nggak akrab gitu. Kita juga nggak ada yang temenan sama dia nih. Ini sekarang 5 besar, berasanya 4 besar, satu lagi siapa? Lanjut Arif Brata. Arif Brata nih orangnya ragu-ragu sama panikan. Dia sering banget tuh nanya ke gue, Bang Pon, materi saya lucu gak? Kalau gue jawab gak lucu nih, gak lucu Rip. Wah yang bener Bang Pon, panik sendiri deh. Gampang bikin dia ragu mah. Gue mikir nih orang ragu-ragu kayak gini, bisa-bisanya nikah muda. Gue curiga yang yakinin bininya nih. Orang lain nikah modal duit, dia modal jawab iya. Rip nikah yuk, iya. Ya elah. Modal, gak ada modalnya. Udah gak ada modalnya, bisa-bisanya berani-berani ngundang gue, Bang Bintang, sama teman-teman Komtung TV buat kondangan ke Makassar. Udah kita masih habis kondangan, masih di Makassar. Dia bulan madu ke Jakarta. Ya ilah. Rip, tahu gitu gue tungguin lo di Jakarta. Untung gue ngaplop cuma gocap, gak kesel-kesel amat dia. Arif Brata nih ikut Suci 8, dia tujuannya tuh biar juara, terus duitnya bisa dipakai buat biaya lahiran anaknya. Kalau gue ikut Suci 8 biar juara, duitnya bisa buat umrohin mak gue gitu. Sekarang kita adu kepentingan aja deh. Ya kan? Adu kepentingan aja. Anak lo lahir apa mak gue umroh nih? Mak gue umroh ketahuan ibadah ya. Lo ngalahin gue sama aja ngalangin orang ibadah, Rip. Dosa lu. Arif Brata nih stand up nih suka ngikutin Mama Dede kan, suka impersonate Mama Dede. Nih kalau soal ini gue tanya ke Mama Dede kan, "Mah, curhat dong." "Iya dong," gitu. "Pentingan mana anak lahiran sama ibu umroh?" katanya. "Penting ibu umroh, karena anak lahiran ntar juga brojol sendiri." Dengerin Rip kata Mama Dede, ya, jangan nakal. Terakhir nih, Vianita. Yah, kering lu, Vi. Enggak, serius. Gua respect sama Vianita. Vianita ini komik yang jarang gitu. Jarang lucunya. Enggak, beneran dia jarang. Ya kan komika cewek jarang. Udah gitu cara mainnya tuh beda gitu. Makanya tuh gue pengen banget berharap nih bisa sampai grand final bareng dia gitu. Biar gue juaranya gampang. Ya, ini mumpung lagi roasting lah ya. Sebenarnya gue udah pendem ini lama gitu. Terus gue udah pendem ini lama. Gue pengen ngomong gitu ke Vianita gitu. Terus nih gue ada yang pengen gue omongin ke Vianita. Vi, ketek lu bau. Serius, keteknya bau kayak abang-abang. Nih anak-anak juga pada setuju nih. Gak usah anak-anak, kru Kompas pada setuju semua. Ini mah gue ngomong gini karena gue doang yang berani ngomong. Kan? Ini aspirasi orang banyak lah. Pertama kali gue nyadarin tuh karantina 9 besar. Dia baru sampai kan naik kereta ke Jakarta. Pas di Kompas gue naro tas deketan sama dia tuh. Set, wah. Kecium tuh bawa asinan juhi itu. Kecium ya kan. Gak sengaja deket situ ada Fedro juga ya kan. Gue pikir, masa iya Vianita bawa ketek. Fedro nih kan modelnya kayak abang-abang ya. Cuma malamnya Fedro close mic. Tapi baunya masih ada. Masa baunya Fedro gak ikut close mic? Ya tersangkanya udah tinggal dia kan. Vivi, lu gak ngerti apa ada produk namanya deodoran. Kalau gak lu pakai bedak kayak, kalau gak apa kayak kamper lu tempilin sini. Ya ilah. Lu tahu yang paling banget pengen Vianita close mic siapa? Bukan kita berempat. Tapi orang wardrobe Kompas TV. Dia ngurusin baju kita tuh. Setiap selesai manggung orang wardrobe harus beresin bajunya Vianita. Pasti ngambil bajunya Vianita kayak jinakin bom tuh. Pakai helm full face. Baju anti radiasi. Ya Allah, kerjaan begini amat. Bapak-bapak, salam. Gak sebentar. Belain, dibelain. Sebenarnya bawa ketek aku itu. Ditularin dari Vianita. Iya. Tawa. Eh, taunya. Di Vianita lagi gak punya pacar. Taunya jodoh lu Vianita pon. Gimana? Silakan yang pertama Pak Deidro. Wah, anak kolong bener-bener. Gini, cara menilai yang paling gampang. Ketika lu ada di sana, tiba-tiba udah kelar. Kita ketawa terus tiba-tiba udah kelar. Itu pasti menyenangkan. Ya, itu bisa dilihat bahwa kita gak boring. Lulu. Dan kalau gue sebagai juri, gue ngelihat roasting lu tuh rapi. Jadi bohong besar kalau lu gak rencanain, lu gak nulis. Jadi rapi banget, keren banget. Cuman satu, tadi lu impressionate siapa? Nih gue taruh sama dia nih. Bener gak impressionate lu? Mama Dede. Tuh bener gak? Mama Dede gak pas kan? Gak mirip. Itu adalah impersonation Mama Dede paling gak mirip yang pernah gue lihat. Suara gak mirip, gerak badan gak mirip. Iya. Tapi kita tahu, tapi iya. Gak mirip. Tapi kita betaro ya. Tahu. Iya. Gue bilang bukan. Gue pikir itu calontong loh impersonation. Calontong. Lebih mirip calontong daripada Mama Dede. Iya kan? Oke, Popon. Kompor gas. Kompor gas. Selamat Bang Popon. Tapi hari ini kompor gas yang keberapa ini yang kamu dapatin dari Pak De? Selama suci 8. 80 ya? Berapa ya? 3 apa 4 gitu loh. 3 atau 4 ya. Oke. Okay. Luar biasa. Panji, silakan Panji. Kita tahu ya Regen itu kan masternya roasting ya. Itu barusan menurut gue sepanjang gue ngeliat ngeros di atas panggung suci, itu lebih bagus daripada punya Regen. Itu keren banget tadi. Makasih, Mas Panji. Iya, iya. Barusan itu ada dua aspek yang menunjukkan kekuatan lu. Pertama, kejelian. Jadi lu bisa, kalimat pertama tuh ketika lagi muji-muji bintang, joke-nya tuh cuma dengan ngasih koma, terus ngomong tadinya. Udah gitu doang. Satu kata doang dengan ganti nada bisa jadi pancaran yang lucu. Nah yang satu lagi, kualitas lu yang baru kelihatan di sini, yang gue tahu ada sebelumnya tapi gak pernah nongol, adalah lu tuh jahat. Iya tahu. Nah jahatnya lu, ketidakpedulian lu muncul ketika lu ngomongin keteknya Vianita. Menurut gue itu aib loh. Yang orang mesti tahu, gue sering ditanya bedanya roast sama bully. Ini kayak kesempatan yang baik ya. Bedanya roast sama bully adalah roasting orangnya tahu akan di roast. Udah sepakat, udah oke okay gitu. Mereka udah bersedia untuk jadikan objek. Yang mana kekaguman gue juga gue arahkan kepada Vianita. Dia bersedia ketek dibahas, tepuk tangan. Atau mungkin dia gak tahu ketek mau dibahas. Tapi ya mau gimana pun udah tahu mau di roast. Bedanya dengan bully adalah orang yang dijadikan objek nggak tahu gitu, itu bedanya. Nah kalau ini masih tetap oke, bahkan bagus, dan gue mau ngomong ini kayaknya ya sejauh yang gue rasain ini sih penampilan lo yang paling bikin gue puas nontonnya. Thank you. Wow, luar biasa. Luar biasa. Vianita dari tadi ngelirik-lirik lo Popon. Gue tapi... takutnya jatuh cinta lo nih Pon. Tapi ngomong-ngomong baju Popon sama Vianita sih. Orang dikasih tinggal pakai. Kalau orang pasangan suami istri lagi kondangan. Iya, nyucinya bareng, Jie. Nyucinya bareng. Lunturnya bareng. Nyucinya bareng. Lunturnya bareng. Sekarang ketahuan ngomongin wardrobe. Padahal yang ngatur wardrobe. Jangan-jangan yang sebenarnya tadi ngangkut baju sebenarnya lu. Oke, calon dong, silakan calon dong. Kekuatan kamu memang di kejujuran. Semua materi yang kamu keluarkan itu materi jujur apa yang terlihat oleh kamu dan itu yang kamu nilai. Dan itu sah dan membuat saya seperti kalau penilaian agak beda tapi secara penampilan kita nilai sepakat. Kita gak berasa tiba-tiba waktu 7 menit itu kayak 6 menit tambah 1 menit gitu. Rasa. Sama dong. Makanya gak terasa tapi kan. Ya karena sama. Nah itu... Mukul kepala dong biar berasa. Ya bocor dong. Biar berdarah. Nah, very good job. Makasih very good job dari calon tong. Gua Popon Kerom, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Let's make love.